بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهي مد السلام هم الله rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Muslim, rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sebagaimana penuturan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran apapun, bagaimanapun bentuknya, apapun jenisnya, fal yughayyirhu bi yadihi, maka hendaknya kemungkaran itu dirubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani, maka jika dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan lisannya, maaf, jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Binasa'ih wa tawjihat wal irsyadat, dengan nasihat-nasihat, dengan bimbingan dan arahan, tujuannya untuk merubah kemungkaran dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, dan jika dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Maka hendaknya dia ingkari, dia rubah kemungkaran itu dengan hatinya. Inilah tiga cara di dalam mengingkari kemungkaran. Dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Mengingkari kemungkaran dengan hati, wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kemungkaran dalam bentuk apapun, dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan-keyakinan yang berusaha ditanamkan di tengah masyarakat Islam, harus diingkari. Harus diingkari. Dan jika engkau memiliki bukti-bukti yang kuat, perkataan-perkataan para ulama yang mendukung ucapanmu untuk mengingkari kemungkaran itu, maka ingkari dan bantah kemungkaran itu. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Di antara kemungkaran yang terjadi, di antara kemungkaran yang ada di tengah manusia dan dihalalkan oleh sebahagian besar dari masyarakat Islam adalah nyanyian. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Yusuf rahmatullahi alaih, beliau adalah wa huwa akbaru talamizi Abi Hanifah, beliau adalah murid senior dari Abu Hanifah. Wa kana qadhi al-qudhat fi zaman Harun ar-Rasyid, beliau adalah hakim agung di zaman Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan, Idza sami'tu al-ghina'a min baitin, apabila aku mendengar nyanyian di suatu rumah, apabila aku mendengar nyanyian itu di suatu rumah, fa inni adkhul alaihim bighairi istizan, maka saya akan masuk ke dalam rumah mereka, rumah yang didengungkan nyanyian di dalamnya, tanpa ada izin. Dengan alasan yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, li'anna taghyiral munkar wajibun, wa hadza munkar, karena mengingkari kemungkaran itu wajib. Hukum mengingkari kemungkaran itu menurut pemaparan dari Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, adalah wajib. Wa hadza munkar, dan al-ghina, musik itu kemungkaran. Dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh musik, dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh nyanyian sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan salah satu penyebab ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi adalah musik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, di dalam kitab tarikh, demikian pula dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tahrim ala Tarb, beliau menyebutkan bahwa salah satu penyebab ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi adalah musik. Musik hukumnya haram. Musik itu hukumnya haram. Dan termasuk perbuatan yang dicela di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Al-Imam Malik rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau pernah ditanya, su'il al-Imam Malik anil ghina. Pertanyaan itu ditujukan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala tentang al-ghina, tentang musik. Maka Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma turakhisu fihi min ahli al-Madinah. Tidak ada keringanan bagi penduduk Madinah untuk mendengarkan nyanyian. Faqala innama yaf'aluhu al-fustaq injana. Beliau mengatakan sesungguhnya nyanyian itu dilakukan oleh orang-orang fasik di antara kami. Dilakukan oleh orang-orang fasik di antara kami. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Bahkan disebutkan oleh jumu' minal ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, tentang penjelasan mereka yang berkaitan dengan musik itu. Namun ada di akhir zaman ini, ada pada umat Muhammadiyah, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyenangi nyanyian dan musik. Ayuhal muslimuna ibadallah, bahkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-6 tentang lahwal hadis, perkataan yang sia-sia itu ditafsirkan oleh para ulama bahwa lahwal hadis yang dimaksudkan dalam surat Luqman ayat yang ke-6 adalah nyanyian. Bahkan penafsiran sejumlah para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, juga disebutkan oleh salah seorang sahabi jalil, sahabat yang mulia, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Jami' Ahkamil Quran, beliau mengatakan penafsiran tentang lahwal hadis dengan nyanyian adalah penafsiran yang lebih tinggi dan lebih utama kedudukannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Dampak negatif dari musik itu sendiri sangat besar. Di zaman ini, musik, nyanyian bisa dijumpai dengan mudah. Sebagai orang yang membenarkan kitab Allah, membenarkan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bersedih karena umat Islam dilanda musibah. Dilanda bencana. Dalam keadaan sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa semua itu salah satu penyebabnya adalah musik, adalah nyanyian. Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sesungguhnya akan ada sebahagian manusia dari umatku, ummatun Muhammadiyah, meminum khamr yang mereka namakan dengan nama-nama lain. Khamr, al-khamru, minuman keras. Mereka namakan dengan nama-nama lain. Ini terjadi pada umat Islam. Mereka namakan dengan brandy. Mereka namakan dengan vodka. Mereka namakan dengan catikus. Mereka namakan dengan legren. Mereka namakan dengan topi miring. Mereka namakan dengan pongasi. Mereka namakan dengan sopi. Mereka namakan dengan nama-nama yang lain. Mereka namakan dengan anggur, cap orang tua kepala botak. Iyadzan billah. Ini musibah yang terjadi pada umat ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Seluruh jenis-jenis minuman keras ini, apapun namanya, olahan pabrik ataupun olahan tradisional, semuanya satu di dalam nama al-khamru, di dalam nama khamr. Kepala mereka bergoyang-goyang karena alat-alat musik. Kepala mereka bergoyang-goyang karena alat-alat musik. Kedua rongga yang ada pada telinga dipasangkan headset. Kemudian kepalanya bergoyang-goyang, stripping dia. Musibah. Dan ini terjadi pada ummatun Muhammadiyah. Ini terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan terkadang musik terdengar mengalun jauh. Namun sebagian manusia yang mendengarnya, kaki-kaki mereka ikut menghentakkan bumi. Kaki-kaki mereka ikut bergoyang. Padahal tempat musik itu jauh dari mereka. Ini musibah. Ini musibah. Dan sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang menghalalkan penyanyi-penyanyi wanita, viduan-viduan, nyanyi, bergoyang, berlenggak-lenggok di atas panggung, mengumbar aurat yang ada pada diri mereka. Ini musibah. Mereka tampakkan perhiasan yang seharusnya mereka tutup. Mereka tampakkan kepada para lelaki hidung belang. Mereka pertontonkan kepada manusia-manusia yang hadir di saat itu. Ini musibah. Dan ini terjadi dan melanda ummatul Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Adapun terkadang mereka adakan pagelaran-pagelaran seni, pagelaran-pagelaran musik, walaupun dengan tujuan untuk meraih pundi-pundi harta yang akan disumbangkan kepada korban-korban dari bencana. Tentunya perbuatan yang haram, walaupun tujuannya baik, tetap haram. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan benamkan mereka ke dalam perut bumi. Allah subhanahu wa ta'ala akan benamkan mereka ke dalam perut bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Ayyadhan billah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Musik yang ada di HP, sekecil apapun itu, ingkari. Ataupun musik yang kalian dengarkan, walaupun diputar jauh, ingkari. Sekiranya kalian tidak bisa mengingkari, dan pengingkaran yang pertama, tidak bisa mengingkari dan pengingkaran yang kedua, ingkarkan hati kalian bahwa itu kemungkaran. Ayuhal muslimuna ibadallah, hayu mati Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Diterangkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, maka wajib bagi setiap manusia untuk bertaubat dari setiap dosa. At-taubatu wajibatun min kulli dhanb. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Dari setiap dosa. Kita di saat ini, kita yang hidup di negeri raja-raja ini, diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya gempa bumi. Kita diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya gempa bumi, agar kita segera sadar dan bertobat dari berbagai dosa yang kita lakukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengizinkan bumi untuk bernafas. Fil ahyan, fitanfis. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengizinkan bumi untuk bernafas. Maka di saat bumi itu bernafas, terjadilah gempa bumi yang besar. Perhatikan. Gempa bumi bukan kejadian alam biasa. Gempa bumi bukan sesuatu yang biasa terjadi. Namun sesungguhnya gempa bumi itu terjadi dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya, sehingga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu ketakutan. Sehingga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu ketakutan. Dan mau kembali kepadanya. Sadar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dulu dia tidak pernah mendatangi masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholatul jamaah dan yang lainnya. Dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh untuk ditegakkan di masjid. Namun dengan adanya gempa bumi ini, dia sadar. Dia segera kembali kepada Allah. Dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mendatangi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara hikmah terjadinya gempa bumi yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu agar manusia meninggalkan kemaksiatan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala beliau menyebutkan bahwa gempa bumi itu karena pergerakan bumi, dan gempa bumi itu al-ukubat, hukuman-hukuman, dan juga gempa bumi itu sebagai peringatan. Al-ukubat sebagai hukuman-hukuman bagi ahlu dzunubi wal ma'asi, bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan. Dan peringatan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang beriman, agar mereka segera sadar dan segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Kemudian hikmah yang berikutnya, agar mereka merendahkan diri kepada Allah dan menyesal. Tanah akan berguncang, tanah akan bergerak sesuai dan perintah Allah. Air di lautan akan naik ke darat sesuai dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanb. Fa'in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaku bihaqqi 'adamiyyin falaha thalatha syurut. Para ulama mereka menyebutkan bahwa taubat itu wajib dari setiap dosa. Maka jika kemaksiatan yang dilakukan bainal 'abdi wa bainallah, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak memiliki hubungan dengan manusia, maka taubat itu memiliki tiga syarat. Taubat itu memiliki tiga syarat. Yang pertama, ayaqli'a 'anil ma'siyati. Dia tinggalkan kemaksiatan. Yang sudah dilakukan, sudah. Biar sudah. Dia segera bertobat. Ini termasuk dalam rangkaian taubatnya. Wasani, kemudian yang kedua, ayandama 'ala fi'liha. Kemudian dia menyesal telah melakukan kemaksiatan. Dia menyesal telah melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, wasalis, ayya'zama alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad kuat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan. Maka jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat di dalam taubat seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, lam tasih, maka taubatnya tidak benar. Contoh, hanya terpenuhi yang pertama dan yang kedua. Dia tinggalkan kemaksiatan, kemudian dia menyesali kemaksiatan yang sudah dia lakukan, namun dia tidak punya tekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu, maka taubatnya tidak benar. Atau bahkan dia hanya memiliki dua yang setelahnya. Dia menyesal melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertekad untuk meninggalkan kemaksiatan selamanya, namun dia tidak mau meninggalkannya, maka taubatnya juga tidak benar. Atau bahkan dia terpenuhi syarat yang pertama dan syarat yang ketiga. Dia tinggalkan kemaksiatan, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu selamanya. Namun yang kedua, dia tidak menyesal atas kemaksiatan yang dia sudah lakukan. Dia cerita kepada si A, kepada si B, si C, si D. Dia cerita kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya bahwa dulu dia begini, dia begitu. Dia berbangga dengannya, dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Maka hal ini pun menunjukkan taubatnya tidak benar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang musibah atau gempa bumi itu terjadi tidak hanya merobohkan atau memberi dampak kerusakan pada sarpras, pada sarana dan prasarana. Namun terkadang musibah ataupun gempa bumi itu terjadi menelan korban jiwa. Bahkan bukan saja ahlul ma'asi wa dhunub, bukan saja para pelaku kemaksiatan dan dosa yang meninggal dunia, namun terkadang orang-orang yang beriman pun dicabut nyawanya di saat musibah atau gempa bumi itu terjadi. Mereka pun turut meninggal dunia. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mencabut musibah ini dari negeri raja-raja, dan sekiranya musibah itu menelan korban jiwa dan kita termasuk di dalamnya, kita berharap kepada Allah ketika kita meninggal nanti, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari musibah dan gempa bumi yang terjadi yang melanda bumi raja-raja ini, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat kita, selalu tetap istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal dunia nantinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, segeralah menata siri diri kita, segeralah koreksi siri diri kita. Jangan kita selamat pada gempa pertama, gempa kedua, bisa saja gempa berikutnya belum tentu kita selamat. Mari kita berbenah, mari kita koreksi berbagai kesalahan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Segera kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu, ayuhal muslimuna ibadallah, pasti. Kematian itu pasti akan datang menjemput setiap manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, segeralah lakukan amalan saleh. Segeralah perbaiki diri kita. Jangan kita larut dalam kesalahan. Jangan kita larut dalam perbuatan dosa. Jangan kita larut dalam kemaksiatan. Namun mari bangkit dari keterpurukan, jadi pribadi-pribadi yang saleh, jadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, jadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Naktafi bihadal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.